Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Baik, kita kembali membaca kitab Al-Jurmiyah li muallifihi rahimahullah. Sebelum itu silakan dimurajaah kembali hafalannya dari awal. Qala al-musannif. Qala al-musannif rahimahullah. بسم الله الرحمن الرحيم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم فعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من إلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل باب الإعراب الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم وللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. Yeah. باب معرفة علامات الإعراب للرفع. أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فلم علامة للرفع ما شاءت tadi belum ya belum hafal ya belum dibahas sehat pak kayak mau lagi ini juga kelihatannya nih. Oh ya, lanjut. Baik, sebelum kita atau kita selesaikan dulu ya, setelah itu merujuk ya satu lagi pembahasan tentang tanda rafa, yaitu yang berapa ini? Yang keempat. Yang pertama apa? Dhammah. Yang kedua wawu. Tiga alif. Empat nun. Di sini akan dibahas di manakah nun itu menjadi tanda rafa. Insyaallah ini enggak terlalu sulit ya, karena sudah kita lewatkan, terkadang kita jelaskan ini. Wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari'i idza ittasala bihi dhamiru tathniyatin أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. Adapun nun, maka nun menjadi tanda bagi rafa' pada fi'il mudhari'. Apabila fi'il mudhari' itu bersambung akhirnya dengan dhamir tasniyah atau dhamir musanna, atau bersambung akhirnya dengan dhamir jamak, atau bersambung akhirnya dengan dhamir al-mu'annatsah al-mukhatabah, atau singkatnya adalah pada af'alul khamsah. Paham ya? Jadi nun menjadi tanda bagi rafa' pada fi'il mudhari' yang lima itu, af'alul khamsah. Atau rinciannya, pada setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan aliful itsnain atau wawu jama'ah ataupun ya al-mukhatabah. Mungkin dengan contoh akan lebih jelas ya. Kalau dalam Al-Quran dicontohkan, ya, seperti marajal bahraini yaltaqiyani, ya kan? Marajal bahraini yaltaqiyani. Allah Subhanahu wa taala menghalangi dua laut untuk saling ya berkumpul, bertemu. Ini yang asin, ini yang berbeda rasanya. marajal bahraini yaltaqiyani. Yaltaqiyani kalau kita i'rab ya fi'lun mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Ya li tajarrudihi minan nasib wal jazim. Wa alamatu raf'ihi thubutun nun, adanya nun. Thubutun nun itu apa? Adanya nun. Kemudian alifnya kalau kita mau i'rab, alifu alitsnain dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il, fa'il. Ya, yaltaqiyan, yakni dua laut itu yaltaqiyan bertemu. Contoh yang berikutnya adalah seperti fa bi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Situ tukadziban adalah apa? Fi'il mudhari'. Marfu kenapa? Kosong sebelumnya dari apa? Penasob atau penjazm. Tanda rafanya apa? Thubutun nun. Ya. Kenapa? Li'annahu minal afalil khamsah gitu. Kalau mau disebutkan. Ya. Jadi marfu tukadziban itu tanda rafanya adalah nun itu. Ya. Kalau mau disebutkan boleh niaba anil dhammah. Nun ini sebagai ganti dari dhammah. Kenapa? Li'annahu minal afalil khamsah. Alifnya itu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il gitu. Ya. Kemudian contoh berikutnya di antaranya yatufuna bainaha wa bain hamimin al yatufuna, surat Ar-Rahman semua itu. Kalau yang pertama tadi yaltaqiyan yaf'alan. Tukadziban taf'alan. Kemudian yang yaf'aluna yatufuna. Ya yatufuna kalau kita i'rab ya fil mudhari' marfu'. Litajarrudihi minan nasib wal jazm wa alamat rafi'i thubutu an-nun. Al-waw dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il gitu. Ya, contoh taf'alunnya. Ya. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ya, tashkurun. Marfu. Dan rafanya thubutu nun. Waw dhamir muttasil pada mahalnya. Apa? Mabni 'ala sukun fi mahalli apa? Rafin fa'il. Yang taf'alinya, contoh, fanduri madha ta'murin. Ada semua ya, afalul khamsah. Antum semua insyaAllah, ya masih ingat ya, tentang afalul khamsah itu apa? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Kalau itu huma yaf'alani, huma. Atau kita ganti humanya dengan zaidun wa amrun. Yakhrujani, keluar. Ya, ila suqi, menuju pasar. Ya, kalau kita i'rab yakhrujani bagaimana? Fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'i, tanda rafanya thubutu. Thubutu itu adanya, thubutu an-nun. Ya, nanti ketika nasab dan rafa', tanda rafanya hadzun nun, membuang nun. Belum itu belum dibahas nanti nasab dan jazm. Ya, itu contoh apa? Yaf'alani, yakhrujani. Kalau yadkhulu jadi apa? Yadkhulani. Iya. Sekarang yang taf'alaninya. Taf'alani bisa digunakan untuk dua. Ya, yang pertama huma tapi wanita ya. Seperti apa? Hindun wa Fatimah. Iya, takhrujani gitu. Ila suqi. Atau antuma, kalian berdua. Iya, laki-laki ataupun apa? Perempuan. Iya. Seperti antuma, ya, takhrujani ila suqi. Antuma takhrujani ila as-suqi. Yaf'aluna. Kalau yakhruju jadi apa? Yakhrujuna. Ya. At-tulab, at-tulabu apa? Yakhrujuna. Jaminal. Ya, minal faslim. Silakan keluar dari kelas. Para santri itu sedang keluar dari kelas. Ya. Maka kalau di Arab, yakhrujuna ya fi'il mudhari'. Marfu. Kenapa? Litajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamatu rafihi thubutun nun. Kalau mau dilengkapi, niaba anid dhamma li'annahu minal afalil khamsah. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian kalau taf'alun ya antum. Antum gitu. Antum ya Zaid wa Amr wa Hasan misalkan. Ya, takhrujuna. Antum takhrujuna ila suqi. Kalian keluar menuju pasar misalkan. Ya, atau takhrujuna minal fasli. Ya, takhrujuna fil mudhari disebutkan. Fil mudhari hukumnya apa dia? Marfu. Kemudian sebutkan sebab marfu'nya. Lihat litajarrudihi, ini ambilnya namanya litajarrudihi minan nasib wal jazim. Setelah itu disebutkan tandanya wa alamatu rafihi thubutun nun. Ini thubutun nun, ini tanda asli rafa' bukan? Bukan, maka dikasih tambahan niabatan anil dhammah li'annahu minal af'alil khamsah. Ya, untuk anti, ya, takhrujina, anti takhrujina misalkan minal fasli. Ya, anti engkau wahai seorang wanita sedang keluar dari apa? Kelas. I'rabnya sama. Ya. Dan dhamir-dhamir juga i'rabnya sama, semua dikatakan alif ataupun waw ataupun ya dhamir muttasil. Mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il, kayak gitu semua. Ya. Bisa ini kira-kira coba di i'rab bersama-sama nih. Kalimat apa? Silakan antum sendiri yang bikin kalimat. Ya, yang sekarang yang yaf'alani, silakan mau yakhrujani, yadkhulani atau yajlisani apa? Bisa bikin kalimat. Huma, keduanya, dua orang ini apa misalkan? Kalimatnya yadhabani. Ya, yadhabani ilal mustasyfa. Sedang pergi menuju apa? Rumah sakit. Coba huma mubtada dia. Nanti belum di jelaskan. Yakhrujani gimana i'rabnya? Yakhrujani fi'lun mudhari'un terus marfu'un terus li tajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi thubutu an-nun niyabatan 'an dhamma li annahu minal afal khamsah al-alif yadhhabani al-alif dhamirun mut tasilun mabniun ala sukun. Sukun kan? Sukun itu alif. Ya. Fi mahali rafin fa fa'il. Jadi isim-isim yang mabni, i'rabnya mahali. Ya. Seperti isim-isim mabni itu domir-domir itu mabni. Ya. Sehingga i'rabnya mahali. Fi mahali. Ya. Kira-kira bisa dipahami kan nih? Ini af'alul khamsah. Jadi nun menjadi tanda bagi rafa. Ya, di satu tempat saja. Yaitu pada af'alul khamsah. Pada afalul khamsah. Ya. Silakan ada yang mau mendatangkan contoh. Ah, antum sekarang bantu ana nih. Ya. Anta tuhibbu kullal muslimin. Engkau mencintai setiap kaum muslimin. Sekarang anta diganti huma. Jadi gimana? Pakainya tuhibbu. Kalau anta kan tuhibbu kullal muslimin. Kalau huma apa jadi? Yuhibbani kulla al-muslimin. Antum, jadi apa? Antum, taki haba yuhibbu, jadi apa? Antum, tuhibbani kulla al-muslimin. Hum, apa? Yuhibbuna kulla al-muslimin. Antum, tuhibbuna kulla al-muslimin. Anti, tuhibbina kulla al-muslimin. Iya. Sekarang kita ganti tuh hibunya. Dengan apa misalkan? Ya. Hah? Ya, muslim ini ganti. Asli makan, muslim. Ya, tusallim. Tusallim ala, mengucapkan salam. Ya. Kalau anta tusallimu ala kulli al-muslimin. Kau mengucapkan salam kepada setiap orang muslim. Kita ganti antanya dengan huma. Jadi apa? Huma dari salam yusallimu fiilnya. Huma berarti apa? Yusal limani kulla al-muslimin. Antuma tusallimani ala, ada alanya, kulli al-muslimin. Ya, ditulis apa? Mana anunya? Alat tulisnya. Harus banyak latihan kayak gini mungkin ya. Setelah ini i'rabnya. Anta salimu. Tu salimu ala kulli muslim. Muslimin. Ya, sekarang diganti dengan apa? Huma. Kemudian antuma. Kemudian apa? Hum ya. Hum. Kemudian antum. Antum. Kemudian anti. Alhamdulillah. Ya. Tuh anta tusallimu ala kulli muslim. Diganti huma. Berarti apa jadinya? Huma. Tusalliman. Huma yu. Kalau untuk yang ghaib awalnya ya, ya. Untuk ghaib itu awalnya ya. Huma yusallimani ala kulli muslim. antum tusallimani ala kulli muslimin hum yu, awalnya ya kalau untuk ghaib ya hum yusallimuna ala kulli muslimin, antum tusallimuna ala kulli muslimin, anti tusallimina ala kulli muslimin. Apa lagi? Ya, sekarang di i'rab tusallimu saja sudah. Tusallimu bagaimana i'rabnya? Tusallimu fi'lun mudhari' marfu lita. Kenapa marfu? Litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Wa alamatu raf'ihi apa? Ad-dhammah. Adh-dhahiru ala akhiri dhammah. Ah, sekarang kalau huma, huma yusallimani ala kulli muslimin. Yusallimani apa i'rabnya? Yusallimani ya. Fi'lun. Ya, terus? Marfu'un. Kenapa marfu'? Tajar minan nasibi wal jazimi. Wa alamatu nasbi wa alamatu rafihi thubutun nun. Ya, niabatan anid dhamma li'annahu minal af'alil khamsah. Ini agak panjang. Cuma kalau sudah hafal tuh ya tinggal disamakan aja yang lainnya. Ya. Nah, sekarang antum. Jadi apa antum? Tuh. Tusallimani. Coba di'rab lagi. Tusallimani. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Terus? Alamatu rafihi thubutun nun. Ya. Terus? Niabatan li'annahu minal af'alil khamsah. Nah. Terus? Hum yusallimuna. Atau alifnya di i'rab lagi. Al-alif wal-alif dhamirun mutasilun. Terus? Mabniun ala sukun fi ma'alarafin fa'il. Dihafalkan aja ini sih, dihafalkan maksudnya. Ya. Sekarang hum. Jadi apa? Yusallimun. I'rabnya apa? Yusallimun. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Wa alamatu raf'ihi thubutun nun niyabatan 'anil dhamma li'annahu minal af'alil khamsah. Wal wawu dhamirun muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Artinya paham kan? Ini i'rab kayak gini. Paham kan? Yusallimuna fil mudhari' yang marfu yang dirafakan karena kosong dari penasab dan penjazm. Tanda rafaknya adalah adanya nun sebagai ganti dari dhamma. Karena yusallimun, ya yusallimun apa ini tadi? Yusalliman, yusallimani, apa tusallimun tadi? Saya i'rab. Karena dia termasuk apa? Fi'il-fi'il yang lima. Saya sedang i'rab ini ya tadi ya. Apa ini? Ya. Karena wawu dhamirun mutasil, dhamir yang bersambung, mabni tetap di atas sukun, pada tempatnya apa? Rafa karena sebagai fa'ilnya. Ya, fa'ilnya ini. Ini jumlah sempurna sudah ada fi'il, ada fa'ilnya. Sekarang ganti antum, jadi apa? Tusallimuna ala kulli muslimin. Ini i'rabnya bagaimana? Tusallimuna ya. Fi'lun mudhari'un apa? Marfu'un litajarrudihi. Litajarrudi apa? Kosong. Minan nasibi dari penasab. Wal jazimi wa alamatu rafihi thubutun nun niabatan sebagai ganti dari anid dhamma li'annahu minal af'alil khamsah. Ya. Al-wawu dhamirun muttasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Ini juga sama ya rafnya. Tusallimina fi'lun mudhari'un coba marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal wa alamatu rafihi thubutun nun niabatan anid dhamma li'annahu minal af'alil khamsah. Al-ya dhamirun muttasil mabni ala as-sukun fi mahali rafin apa? Fa'il. Nah gitu cara i'rab afal khamsah yang marfu. Kira-kira bisa? Bisa? Hafal kan? Hanya ya dihafal kan? Harus hafal itu. Jadi i'rab itu kalau sudah bisa ini ya bisa kayak gitu terus. Tinggal nanti menghafal cara i'rab yang lainnya gitu. Ya. Coba yang bisa menjawab silakan. Saya bikin pertanyaan. Al-auladu titik-titik ila baiti jaddihim. Anak-anak itu titik-titik menuju rumah jaddihim, kakek mereka. Apa isinya? Afal khamsah. Isinya coba. Siapa yang bisa? Al-auladu anak-anak itu ila baiti jaddihim menuju rumah nenek kakek mereka. Apa kira-kira isinya? Al-auladu pergi apa? yadhhabuna, gitu kan, ila baiti jaddihim. Huma titik-titik Al-Qur'ana, apa yang cocok? Huma titik-titik Al-Qur'ana, apa berarti? Yaqra'ani Al-Qur'ana. Iya. Antum, kalian titik-titik muhadharah. Muhadharah taklim apa? Masa enggak menghadiri apa? Hadhar yahduru apa antum? Ya, antum tah tanun ta. Kalau untuk mukhatab anta, anti, antum awalnya ta semua. Kalau ghaib huwa, huma, hum ya awalnya. Antum tahduruna apa? Muhadharah. Iya. Anti. Iya. Anti titik-titik ummaki fi a'malil baiti. Engkau wahai seorang wanita titik-titik ummaki ibumu pada kerjaan rumahnya. Ah, membantu apa? Membantu. Apa? Menolong. Ya, ya pakai yang suruh ya boleh. Apa? Anti tansuri, tansurina ummaki fi a'malil bait. Ya, gitu ya. Nah, sekarang saya bacakan ini ada nas. Antum pilih mana afal khamsanya ya. Iya. Lihat mana afal khamsanya nih. Ba'dun nas yatrukuna abna'ahum yal'abuna fi syari'i sa'atin tawilatan. Sebagian manusia membiarkan anak-anak mereka bermain di jalan sa'atin tawilah untuk waktu-waktu yang sangat panjang dibiarkan bebas leluasa main. Ada afal khamsanya enggak di sini? Yatrukuna. Iya. Ihsan. Ba'dun nas sebagian manusia yatrukuna abna'ahum membiarkan anak-anak mereka yal'abuna bermain fi syari' di jalan sa'atin tawilah. Berjam-jam lamanya. Ada berapa afal khamsah di situ tadi? Dua. Yang pertama apa? Yatrukuna untuk ba'dun nas. Kemudian yal'abuna. Iya. Taraka yatruku la'iba yal'abu. Nah, itu afal khamsah. I'rabnya bisa kan? Yatrukuna ya, Pak, i'rabnya. In mudhari marfu li tajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Wa alamatu rafihi thubutun nun niyabatan anil dhamma li annahu minal afal khamsah. Bawi seperti biasa. Dhamir muttasil. Mabni ala sukun. Bima'ala rafin fa'il. Gitu. Ya. Yang abuna sama i'rabnya. Jadi kalau untuk i'rab itu caranya pertama. Antum sebutkan dulu. Posisinya dia. Ya, posisi dia dalam tarkib. Dalam susunan kalam. Apakah sebagai fa'il. Nah, gitu ya. Atau maf'ul, itu dulu, sebutkan. Posisinya dulu gitu. Jadi, mauqi'nya dulu dalam i'rab tuh. Ya, mahalnya, fa'il. Ya. Kemudian setelah itu, antum sebutkan. Ini tahap pertama ya. Yang kedua, antum sebutin apa? Hah? Apa? Mauq, fa'il. Hukumnya berarti, ya kan? Hukumnya. Kalau fa'il hukumnya apa? Marfu' misalkannya. Ya, contoh marfu. Ini hukum marfu atau mansub, nanti belum mansub kan? Atau majrur. Atau apa ya? Ada empat kan? Ada marfu, ada mansub, ada majrur, ada majrur. Iya, marfu jadi fa'il marfu. Setelah itu harus sebutkan tandanya. Wa alamatu, ya. Kayak gini cara i'rab tuh. Wa alamatu. Kalau rafa ya rafihi gitu. Kalau nasab ya nasbihi gitu. Tanah nasabnya. Kalau jazm ya tanah jazmihi. Apa tanda sebutkan? Kalau tanda i'rabnya di atas asal sebutkan dhamma. Sudah selesai. Alam terus dhamma. Tapi kalau tanda i'rabnya bukan di atas asalnya, maka dikasih tambahan apa? Niyabah, gitu ya. Bisa enggak bisa dipahami enggak? Niyabatan. Ya. Udah itu tahapnya ada 4. Kalau dia i'rabnya di atas asalnya, ya cukup disebutkan mauqi'nya dalam ihram sebagai fa'il, maf'ul, mubtada, khobar, setelah itu diikuti dengan menyebutkan hukumnya. Hukumnya apa? Marfu, atau mansub, atau majrur, atau majzum. Setelah itu sebutkan tandanya. Kalau dia i'rabnya di atas tanda asalnya, seperti dhammah, rofa, fathah, nasab, kasroh, jar, sukun, jazm, maka sudah selesai. Tapi kalau dia i'rabnya bukan di atas tanda asalnya, dikasih tambahan niyabatan, gitu. Iya. Pengganti dari apa asalnya? Apa dhammah? Ya, kalau rofa. Niyabatan fathah kalau nasab ya nanti insyaallah. Hah? Ya. Kan selesai fi'il dulu di i'rab tuh. Urutannya kan fi'il baru fa'il. Dhamir kan fa'il dia. Ya, setelah itu baru fa'ilnya di i'rab. Iya. Fi'il selesai baru fa'il gitu di i'rab. Kalau fa'ilnya isim dhahir mah gampang ya seperti kharaja Muhammadun. Muhammadun fa'il marfu alamat rafi dhammi dhamma dhamir ala akhirih ya. Kharaja Muhammadun, Muhammadun fa'il marfu wa alamat rafi dhamma dhahir ala akhirih. Kalau dhamir mutasil ya seperti itu tadinya. Darabtu misalkan Muhammadan, saya memukul Muhammad. Atta nanti insyaallah kita juga akan ajarkan ini. Atta dhamir mutasil mabni ala dhamma fi mahalli rafin fa'il. Pokoknya dhamir-dhamir itu i'rabnya mahalli. Kan i'rab ada 3 macam kan? Yang pertama zahiri, zahir. Ada yang apa? Takdiri. Ada yang mahalli. Mahalli ini untuk isim-isim yang mabni. Ya seperti dhamir-dhamir. Insyaallah nanti jika kita akan berulang itu ketemu lagi. Saya sebutkan ya. Ini ada faedah bagus. Warubama tawala al-yawmi fi ayyamil 'utlah, dan terkadang mereka orang tuanya ini membiarkan anak-anaknya bermain di jalan-jalan sepanjang hari, khususnya di hari libur. Ayyamil 'utlah. Fal anti ayyatuhal ummu tasmahina liwaladiki? Ada enggak asmaul khamsah di sini? Ada, yaitu apa? Tasmahina. Apakah engkau wahai seorang ibu tasmahina liwaladik, membiarkan, mengizinkan anakmu bi an yal'aba fi syari' sa'atin tawila, untuk bermain di jalan-jalan ya sa'atin tawila, untuk berjam-jam lamanya. Am taj'alin, atau engkau menjadikan lahu untuk anakmu ini waqtan, satu waktu lil'abi, untuk bermain, wa akhar, dan waktu lain yastathmiru fi hifzi kitabillah, dimanfaatkan untuk menghafal kitabullah, wa huduri anshitatin mufidah, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Fal waladu wal bintu indama yal'abani fi syari', ada enggak asmaul khamsahnya? Yang abani, seorang anak laki-laki ataupun perempuan ketika keduanya yang abani bermain di syari, di jalan, yaktasibani ba'dul adati sayyi'ah, menghasilkan, memperoleh, mendapatkan sebagian kebiasaan jelek buruk yang dia lihat di situ ya. Wa kadzalika al-hirmanul mutlaq, demikian pula menghalangi anakmu secara mutlak dari bermain-main, melarang mereka untuk bermain secara mutlak ya, ma'a abna'il jiran al-mu'addabin, bersama anak-anak tetangga yang terdidik. Yamna'ul walada, akan menghalangi si anak itu miniktisabi ba'dil khairat, dari mendapatkan sebagian al-khairat, sisi-sisi positifnya ya. Allati la tuktasab illa bil'amil jama'i, yang mana itu tidak bisa dihasilkan kecuali dengan bermain bersama-sama ya, teman yang beradab tadi. Gimana, ada yang mau disampaikan? Asmaul khamsah bisa nih Rabnya ya, antum paham bahwasanya tanda nun menjadi tanda bagi rofa pada afal khamsah, dan juga bisa mi'rabnya. Itu yang dituntut. Ya. Al-muslimuna bukan. Ya, bedakan ini ya. Wawu yang ada pada al-muslimuna dengan wawu yang ada pada yakhrujuna. Kalau al-muslimuna isim atau fi'il? Al-muslimun. Isim. Jamak apa namanya ini? Muzakkar salim. Kalau jama muzakkar salim tanda rofanya apa? Masih ingat enggak? Wawu. Jadi wawu ini tanda apa? I'rab. Tanda rofa. Iya. Al-muslimuna yakhrujuna ilal masjid. Kaum muslimin yakhrujuna, keluar menuju masjid. I'rabnya al-muslimuna mubtada. Mubtada itu seperti fa'il, hukumnya apa? Marfu. Tanda rofanya al-wawu. Niabah sebagai ganti dari dhamma li'annahu jam'ul muzakkar salim. Nunnya pada al-muslimun itu ganti dari tanwin yang ada mufradnya, yang ada pada mufradnya. Ketika pada isim mufrad kan ada tanwinnya ya, muslimun, iya kan? Ah, ketika dijamakan itu hilang tanwinnya, diganti dengan nun muslimuna. Ya, yakhrujuna fil mudhari marfu li tajarrudihi minan nasib wal jazi wa alamat rafi apa? Thubutu an-nun. Tanda ya. Kemudian apa? Wawunya ini dhamir mutasil sebagai fa'ilnya. Beda ya, al-muslimun itu isim, yakhrujun itu asal afal khamsah fi'il. Ya, wawu yang ada pada keluarga beda. Kalau pada muslimun dan rafa, pada yakhrujuna itu fa'il. Ya, karena fi'il ya bersama fa'il. Butuh fa'il. Ya, silakan, ada yang mau disampaikan kurang jelas atau minta diulang bagaimana mana? Silakan. Ya. Kalau tidak, maka kita merujuk dari awal. Ya, coba di sini konsentrasi semuanya dengan hafalannya masing-masing. Iya. Ya. Yang ingat sebutkan, ya. Yaitu masih pada pembahasan tentang tanda rafa. Iya, rafa memiliki beberapa tanda? Empat. Yang pertama, Bommah. Yang kedua? Wau. Yang ketiga? Alif. Yang keempat? Nun. Bommah adalah tanda apa? Tanda asal dari rafa. Di mana saja bommah menjadi tanda bagi rafa? Di berapa tempat? Empat tempat. Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ya, tadi tempat pertama dari dhamma di mana? Isim mufrad, contohkan isim mufrad yang marfu dalam jumlah mufidah. Gampang aja, sulit-sulit. Ja'a muslimun. Ja'a muslimun. Dan apa lagi? Hadza kitabun. Lagi? Masih ada? Mufrad marfu. Ja'a muslimun, hadza kitabun. Apa lagi? Hah? Tambahkan. Cuma dua. Hadzihi bintun. Ja'at bintun. Banyak. Hadza masjidun. Nah, sekarang kita i'rab. Zalika. Ah, qurra itu muannas. Tilka qurratul qadam misalkan ya. Ya. I'rab ja'a muslimun. Ja'a apa? Fi'lun madin mabni 'alal fath. Sudah untuk sementara cukup sampai di situ. Jadi ja'a fil madi mabni di atas fathah. Kalau fil madi itu mabni, sehingga i'rabnya ringkas ya. Ja'a fi'lun madin mabni 'alal fath, tetap di atas fathah. Muslimun fa'il. Lihat, ada isim yang datang setelah fi'il yang mabni lil ma'lum seperti ja'a, maka diira sebagai apa? Fa'il. Kalau fa'il bagaimana? Muslimun fa'il marfu'un wa ya. Enggak boleh kita jerudi, enggak boleh. Itu fi'il mudhari itu. Muslimun apa? Fa'il marfu' wa 'alamatu raf'i ad-dhamma adh-dhahira 'ala akhiri. Titik sudah. Enggak pakai niabah-niabah. Kenapa? Dhamma itu tanda asli. Iya. Jadi fahami cara mi'rab isim mufrad yang marfu seperti itu. Kemudian yang kedua, apa, di mana tempat dhamma menjadi tanda bagi rafa? Pada jamak taksir. Contohnya apa? Jamak taksir itu masajidu, rijalun. Kitab jadi apa? Kutubun. Baitun jadi apa? Buyutun. Apa lagi? Qalam jadi aqlamun. Apa lagi? Mushafun, masahif. Apa lagi? Banyak. Apa lagi bentanya? Meja. Maktabun jadi apa? Makatib. Kursi, karosi. Sekarang bikin jumlah satu saja, silakan. Yang di situ ada jamak taksir yang marfu'. Boleh bentuknya fi'il fa'il atau mubtada khobar. Kalau fi'il fa'il, seperti tadi. Ja'a ar-rijalu misalkan ya. Kalau pakai mubtada khobar, ha'ula'i rijalun. Mereka adalah kaum laki-laki. Ha'ula'i mubtada. Rijalun khobar. Tadi fi'il fa'il saja yang sudah biasa kita i'rab ya, biar enggak bingung. Ja'a rijalun. Rijalun i'rab ya bagaimana? Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafi'i ad-dhamma adh-dhahira 'ala akhirih. Sudah selesai. Iya. Selesai gampang kan? Iya. Kemudian di mana lagi tempat temannya dhamma sebagai tanda dari rafa'? Pada jamak muannatsi as-salim. Contohnya apa? Muslimah jadi muslimatun. Hindun jadi hindatun. Zainab zainabatu. Zainabatun. Apa lagi? Zainabat. Ya. Apa lagi? Fatimah jadi al, kasih alif lam misalnya al Fatimatu. Ya, terus apa lagi? Madrasatun jadi al madaris ya. Jamak mudzakkar salim biasanya ya. Taksir biasanya. Madrasatun misalnya. Tapi secara umum biasanya bisa dijamakkan dengan muannats salim biasanya. Cuma sering didengarnya pakai madaris ya. Pakai jamak taksir. Apa lagi? Banyak. Qurratun. Apa ini? Qurratun tadi ya. Ya. Coba contohkan jamak muannats salim yang marfu. Ja'at. Muslimatun. Ya sudah, jangan yang sulit-sulit lah. Yang bisanya aja muslimatun apa i'rabnya? Fa'il marfu' wa 'alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahirah 'ala akhiri. Ya, nah, itu selesai. Tempat yang ketiga dari dhamma di mana? Fi'il mudhari yang ya, tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Contohnya apa? Fi'il mudhari yadkhulu. Terus fa'ilnya mana pelakunya? Yadkhulu. Ya, mana fa'ilnya? Yang masuk siapa? Yadkhulu Muhammadun. Ya. Apa? Al-Baita misalkannya. Muhammad masuk ke rumah. Yadkhulu. Yadkhulu fi'lun. Mudari'un. Marfu'. Litajarudihi. Minan nasibi wal. Jazimi. Wa alamatu rafihi. Al-Dhammah. Al-Zahiru ala. Akhirihi. Ya, yakhruju minhum al-lu'lu wal marjan. Yakhruju fi'lun mudhari' apa? Marfu' apa? Litajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamatu raf'i ad-dhammah. Ya, adh-dhahiru ala akhirih. Kalau sini fa'ilnya lu'lu'u mutiara. Yakhruju minhum al-lu'lu wal marjan. Keluar dari dua macam laut ini lu'lu' mutiara. Ya. Ya, kemudian ya, tanda rafa yang kedua setelah dhamma adalah apa? Wawu. Di mana wawu menjadi tanda bagi rafa? Dua tempat, yaitu yang pertama pada jamak muzakkar salim, yang kedua pada asmaul khamsah. Apa itu? Contohnya apa? Jamak muzakkar salim yang marfu'. Jamak muzakkar salim. Ya, muslimuna. Contohnya apa? Ya boleh pakai ja'a juga, enggak apa-apa. Ja'a muslimuna. Ini bisanya itu. Muslimuna bagaimana? Fa'il marfu wa alamatu rafi'i al-wawu niyabatan anid dhamma li'annahu jam'ul mudzakkari. Kenapa kita kasih tambahan niyabatan? Karena wawu itu bukan tanda asal tapi tanda cabang. Bisa enggak kira-kira? Ya, al-muslimun fa'il marfu wa alamatu rafi'i al-wawu niyabah an dhamma li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Kemudian tempat yang kedua dari wawu di mana? Pada isim-isim yang lima. Itu apa saja? Abuka, akhuka, hamuki, wafuka, udzumalin. Datang. Apa? Orang yang memiliki ilmu. Ja'a dzu 'ilmin. Ja'a dzu 'ilmin. Ja'a fil madhi mabni 'ala al-fath, la mahalla lahu min al-i'rab. Dzu 'ilmin dzu. Apa i'rabnya setelah fi'il? Dzu fa'il. Kalau fa'il bagaimana hukumnya? Marfu'. Tanda rafa'nya apa? Wa 'alamatu rafi'al wawu. Kenapa? Niyabatan anil dhamma li'annahu minal asma'il khamsah. Dan dia dhu'mu mudhaf. Ya, nanti akan kita jelaskan ini mudhaf. Ya, kemudian apa? Ma'a ilmin mudhafun mudhafun ilaih. Itu selesai itu. Ja'a abuka. Ya, abu fa'il marfu' wa alamatu rafi alwaw niyabah anil dhamma li'annahu minal asma'il khamsah. Dan abu disitu mudhaf ka mudhafun ilaih. Kemudian berinjak atau berangkat ke tanda rafa berikutnya, yaitu apa? Alif. Di mana alif menjadi tanda bagi rafa? Pada isim musanna. Terus saja, ya. Pada isim musanna saja. Contohnya apa? Isim musanna yang marfu. Musanna, musanna. Ja'a rajulani. Rajulani i'rabnya bagaimana? Rajulani fa'il marfu'un wa alamatu rafihi al alif niyabatan anil dhamma li'annahu musanna. Gitu, selesai. Ya. Kemudian yang terakhir dari tanda rafa itu apa? Nun. Di mana nun menjadi tanda bagi rafa? Pada af'alul khamsah. Kalau ditanya apa itu af'alul khamsah? Jawabannya apa? Setiap fi'il mudhara yang akhirnya bergandengan dengan apa? Au jama'ah ataupun aliful itsnin ataupun ya'ul mukhatabah. Iya. Ya, barusan tadi kita lewatkan. Ya, kira-kira bisa ini dimungkinkan? Ya, dimungkinkan ya. Tadi mau saya jelaskan mudhofu ilaih tapi sudah capek ini, nanti aja ya insyaallah. Ya, pertemuan berikutnya. Ya. Nah, sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan? Ini dikuasai ini. Irobin tadi yang sudah tadi itu. Jangan berulang, enggak paham. Kalau ketemu afalul khamsah, tahu irobnya. Ya. Kalau ketemu isim mufrad yang marfu, tahu irobnya. Yang musanna, tahu irobnya. Yang jamak, tahu. Gitu. Itu dimungkinkan. Nanti ada lagi. Ya, pembahasan berikutnya adalah tentang penyebutan tanda-tanda nasab. Yang selama ini antum baru ketahui tanda nasab itu cuma satu ya. Itu apa? Fathah. Ternyata banyak juga di sana teman-temannya, wakil-wakilnya. Ada alif, setelah fathah tadi ada alif, ada kasroh, ada ya, ada membuangan nun. Empat juga ya, sama ya, empat. Ya. Nanti sedangnya ada lagi, makanya harus dimutkin kan yang sudah lewat itu ya, harus mutkin. Ya, dan alhamdulillah sudah ada yang menuliskan itu. Ya, i'rabnya tinggal dihafalkan aja, sama kayak gitu i'rab tuh. Ya, ingat ya cara i'rab disebutkan dulu mahalnya, dia sebagai apa? Ya, mauqi'nya, kedudukannya dia dalam kalimat sebagai fa'il, maf'ul, mubtada, khabar, sebutkan. Setelah itu disebutkan hukumnya, marfu. Setelah itu sebutin apa? Hah? Tanda rafa'nya. Kalau dia kalau mau disebutkan apa? Sebab atau amilnya juga bagus. Seperti fi'lun mudhari' marfu. Kenapa? Sebutin amilnya. Iya. Litajarrudihi minan nasib wal jazim. Setelah itu baru tandanya wa alamatu rafihi ila akhirih, kayak gitu. Bisa kira-kira? Ya, semoga bisa ya. Ya, cukup sampai sini. Subhanallah bihamdik, syukurillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.